心地不好的人，yang kita memiliki bagian akhir dari bab yang ke-8 dari kitab Shalah, dan kita at-tahadduts bi ni'matillah azza wa jalla di luar masjid, itu diperbolehkan. sallallahu alaihi wasallam idza tawaddo ahadukum thumma kharaja 'amidan ila masjid fala yushabbikan yadayhi fa innahu fi shalah. Akhrajahu Abu Dawud wa Sa'd bin Khuzaim bin Hibban wa bi isnadih ikhtilaf dha'afahu ba'dhum bisababi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika salah satu di antara kalian telah berwudu di tempatnya, di rumahnya, kemudian dia keluar menuju salat, menuju masjid, fala yushabbikanna baina yadayhi, maka janganlah dia menyilangkan jemari kedua tangannya, fa innahu fi salat, karena semuanya dia katanya dalam keadaan salat, mendapat keutamaan orang yang salat. Sekali lagi hadis itu disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya makruh hukumnya seseorang yang berangkat menuju masjid mentasybih kedua jemari tangannya atau kedua tangannya, mentasybih yaitu menyilangkan jemari kedua tangannya. Begitu pula ketika sholat, kata beliau fa'innahu fi sholat, bahkan datang di musnad Ibn Abi Shaybah Allah Ta'ala Athar Abli Ibn Abbas, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya Maulana Ibn Abbas pada suatu ketika ia sholat, dan ketika sholat dia menghilangkan jemarinya. Kalau kita apa namanya? Babat. Babat itu sendiri siapa ya? Tebek Bali. Ayo, apa babat itu bahasa ini saja? Intinya dia merangkap apa? Menyalakan jali. Kalau kita babat ke orang Sundanya ketika sholat, maka setelah sholat oleh Ibn Abbas ditegur dengan keras, ketika kamu melakukan sebut dalam atau ketika sholat menunjukkan sebut makruh. Tentunya ketika sholat kita dituntut untuk khusyuk, dan ketika seorang disibukkan dengan tangannya dan terkadang dengan jarinya, sebagian dengan pakaiannya atau imamahnya, menunjukkan ketidakhusyuannya di dalam sholat. Sholat ditutup untuk khusyuk, dan di antara perkara yang mereka adalah tasybih al-aini. Adapun di luar sholat dan juga di luar ketika menuju masjid, hukumnya boleh, hukumnya mubah, boleh tasybih al-aini. Dan dua hadis telah kita lihat, Abu Musa al-Ash'ari dan hadis salam lam ansa wa lam taqsar. Faqal تبر وسجد مثل سجود أفضل ثم رفع رأسه وتبر فربما سأله ثم سلم فيقول ربيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salat mengimami kami ihda salaitain al-ashi, salah satu dari dua salat al-ashi. Salat ashi imma salat duhur atau salat asar seperti disebutkan dalam ayat yang lainnya. Kata Ibnu Sirin, Abu Hurairah menyebutkan salat tersebut, hanya saja saya lupa apakah duhur atau asar, karena waktu asyi mulainya sejak tergelincirnya matahari. Fasalla bina rakaatain, dan ketika mengimami kami beliau salat dua rakaat, thumma salam, setelah salat dua rakaat beliau salam. Dan sudah kita ketahui salat duhur atau asar itu empat rakaat ketika dalam keadaan mukim. Di sini nanti dan kemudian di Madinah beliau sholat duhur atau asar baru dua rakaat beliau sudah salam. Setelah salam beliau bangkit menuju khashabah ma'rudah fi masjid, kayu yang terbentang di masjid, fata kali, kemudian beliau bersandar di kayu tersebut. Karena hukuman terlihat sepertinya beliau dalam keadaan marah. Wadaw yadaw yumna al-yusra wa syabbaka bain asabi, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan menghilangkan jemarinya, jemari tangan kanan dengan jemari tangan kirinya. Dan ini syahidnya, Nabi menghilangkan jemarinya di masjid selesai sholat. Wadaw khaddahu yumna ala dhahri kafil yusra, kemudian beliau meletakkan pipi sebelah kanan beliau di atas punggung telapak tangan kirinya, dan beliau bersandar di kayu yang ada di masjid tersebut. Dan orang-orang yang biasa segera keluar setelah sholat, mereka keluar dari pintu masjid dan mereka berkata di antara mereka, kusratus sholat, kan sholat telah dikosor, karena Nabi sholat duhur atau asar dua rakaat sudah salam, mengira bahwasanya sholat telah dikosor. Dan di antara sahabat yang ikut sholat bersama-sama Abu Bakar dan Umar, hanya saja keduanya segan untuk menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW, segan untuk berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau sholat baru dua rakaat. Dan di antara yang hadir juga ada salah seorang fiyadah itu, yang mana kedua tangannya itu panjang, lebih panjang daripada sahabat-sahabat yang lain dan dikenal dengan panggilan Dulyadain. Dulyadain tersebut berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah sholat telah dikosor? Maka dia menjawab, saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Kemudian ketika Nabi bertanya ada apa, maka Dulyadain mengkhabarkan bahwasanya sholat rakaatain, engkau baru sholat dua rakaat. Maka Nabi ketika diberitahukan bahwasanya baru sholat dua rakaat, beliau bertanya, akama yaqul Dulyadain, apakah seperti yang dikatakan Dulyadain? Maknanya Nabi tidak sadar kalau beliau sholatnya baru dua rakaat, sehingga beliau bertanya kepada sahabat, apakah benar perkataan Dulyadain, saya baru sholat dua rakaat? Faqalu na'am, maka para sahabat menjawab, iya, engkau baru sholat dua rakaat. Maka ketika diberitahukan seperti itu, beliau langsung maju ke tempat imam, fasallam matar, kemudian beliau menyempurnakan sholat yang tertinggal itu ditambah dua rakaat lagi, thumma salam, kemudian setelah itu beliau salam. Setelah salam, thumma kabbar, beliau bertakbir, wa sajada mithla sujudihi aw athwal, kemudian beliau sujud seperti sujudnya ketika salat atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit dari sujudnya dan bertakbir, duduk, kemudian setelah itu beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya ketika salat atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit dari sujudnya, kemudian murid-murid Muhammad di sini bertanya, Tsumma salam, apa saya itu Nabi salam? Maka Munisir menjawab, aku diberitahukan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya saya itu Nabi salam. Setelah sujud, dua kali sujud, sujud sahwu, Nabi melakukan salam. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sahihnya di sini Nabi salam selesai salat beliau menyilangkan kedua jemarinya. Jemari kedua tangannya, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Nah, juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang masalah sujud sahwu. Bahwa seorang yang lupa dalam sholatnya sehingga sholatnya kurang, yang harusnya 4 rakaat baru 2 rakaat, atau yang harusnya 3 rakaat baru 2 rakaat, ataupun lebih, yang harusnya 4 rakaat ya sholat 5 rakaat, dan ini pun pernah terjadi pada Nabi SAW, atau ragu-ragu dalam sholatnya, ragu-ragu apakah saya sudah 2 rakaat ataukah baru 1 rakaat, ataukah sudah 3 rakaat ataukah 2 rakaat, maka disyariatkan bagi yang mengalami hal tersebut untuk sujud sahwu, untuk sujud sahwu. Dan untuk yang kurang sholatnya, yang harus 4 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat baru salam, sudah salam, maka disunnahkan sujud sahwu. Dan sujud sahwunya itu setelah salam. Jadi ditambah kekurangannya, kemudian salam, setelah itu sujud sahwu 2 kali, kemudian salam. Begitu pula kalau seorang sholat harusnya 4 rakaat, kemudian tidak sadar dia sholat 5 rakaat. Kalau ada yang beritahu atau dia teringat sholat 5 rakaat, maka juga disyaratkan sujud sahwu. Dan jika seperti ini, pasti setelah salam. Dan juga kalau ragu-ragu, dia ragu-ragu apakah sudah 3 atau baru 2, maka disempurnakan setelah sholat, sebelum salam disunahkan sujud sahwu. Kata idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri ashalla thalathan am arba'a fa shalli thumma isjud sajdatayn qabla an yusallim, atau thumma qa'id ala mastayqan thumma isjud atau yasjud sajdatayn qabla an yusallim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang salat dan dia ragu-ragu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka katanya faliyadhasyak wa yabni mustayqan, tinggalkan keraguan dan bangunlah di atas keyakinan. Itu yang sudah yakin misalnya antara 3 dan 4, yakin 3, 4-nya dihilangkan. Kalau ragu 2 atau 3, yang yakin 2, 3 masih ragu-ragu. Kemudian kata Nabi, kemudian setelah itu sujudlah 2 kali sujud di sujud sahwu sebelum ia salam. Sujud sahwu merupakan perkara dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang lupa atau ragu-ragu di dalam salatnya. Kemudian di sini pun menunjukkan tentang Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu adalah manusia biasa seperti yang lainnya. Seperti yang kita katakan sendiri, inna ma ana basyar mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Kata Nabi sallam, aku manusia seperti kalian, lupa sebagaimana kalian lupa, maka jika aku lupa, ingatkan aku. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita adalah manusia biasa, hanya kita, hanya saja beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu dengan risalah, yang mana wajib bagi kita untuk memuliakan beliau dan memuliakan dengan mengikuti tuntunan beliau. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak boleh mengangkat Nabi salam di atas kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga berkata kita di kitab Al-Jamu Sahih Mali Sabil Sahih. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil dari Ubad bin Shamit radhiyallahu ta'ala di bab yang ke-18 dari kitab Al-Ilm. Dan setelahnya dari bagian akhir di bab yang ke-129 Tasrul Majruh ila Tijal Dali, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, An Yazid ibn Abdullah ibn Had, An Muhammad ibn حدثنا ابن طيران وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته القوط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما القوط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب علي وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقال كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Dari Abu Hurairah tahun beliau berkata pada suatu hari atau suatu ketika aku keluar atau pulang dari Atur dan aku menjumpai Ka'ab pada Sumah maka duduk bersamanya dan Ka'ab itu Ka'ab al-Ahbar beliau tadinya sebelum masuk Islam merupakan Habib Nahbah Yahud ulama dari ulama Yahud Fahadathani Ali Tawra Maka Ibn Ahbar menceritakan kepada di majlis tersebut apa yang ia dapatkan di kitab At-Tawra kitab yang Allah tahu kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam Fahadathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan kepadanya apa yang kudapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Fakana fi mahadathu dan termasuk dari perkara yang aku sampaikan kepada Ka'ab bin Ahbar pada itu aku berkata Rasulullah SAW bersabda sebaik-baiknya hari yang matahari terbit dari tersebut adalah hari Jumat hari Jumat adalah hari yang terbaik jika dibandingkan dengan hari-hari yang lain dengan nas dari Nabi SAW khairu yawmin talat al-shams yawmin Jumat sebaik-baiknya hari yang terbit matahari tersebut adalah hari Jumat. Apa keistimewaannya? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat telah diciptakan Nabi Adam. Wa fi uhbatil jannah dan di hari Jumat Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya diturunkan dari surga, diturunkan ke dunia. Wa fihi tiba ali dan di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Taubat dari kesalahan yang beliau lakukan. Wa fihi mat dan di hari Jumat Nabi Adam alaihissalatu wassalam wafat. Wa fihi taqumus sa'ah dan di hari Jumat akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dan tidak ada hewan yang melata di muka bumi ini illa wahya musikhatun yawma jumlah melainkan hewan sebut musikha musikha itu mustamiah mendengarkan, itu memperhatikan ketika hari Jumat apa yang perhatikan? Karena dari mulai pagi sampai terbit matahari lagi hina tusbih hatta tatlu' syams dari mulai pagi setelah subuh sampai terbit matahari apa yang perhatikan syafaqun nisa khawatir terjadi kiamat di hari tersebut ila jin wal ins kecuali jin dan manusia wa fi sa'atin la yusadifu abdu muslim ini materinya dan di hari Jumat ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yusalli yas'alullah syai'an dia berdoa di waktu tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya ila atahu iya baik dan Allah akan kabulkan doa. Jadi kata Nabi sallam di hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab. Kalau ada seorang hamba muslim berdoa di waktu tersebut niscaya akan dikabulkan doanya. Kemudian kata Abu Hurairah qala Ka'ab al-Ahbar berkata kepadaku dalika fi kulli sanatin yawmun waktu mustajab tersebut katanya satu kali di dalam satu tahun maka fakultu bal fi kulli jum'atin. Jadi kabar tanya apakah setiap tahun satu kali, kata Abu Hurairah, katakan bal fi kulli jum'ah, bakal setiap Jumat. Setiap Jumat ada waktu yang mustajab. Kemudian Kabir Ahbab membaca kitab Torah. Ketika setelah membaca, beliau berkata, Sadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Kabir Ahbab menjumpai di kitab Torah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Di hari Jumat tak ada waktu, barang siapa yang berdoa yang tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kala berkata, kemudian berkata, Falaqitu Busra Ibn Abi Busra Al-Ghifari. Kemudian pada saat itu aku juga berjumpa dengan Busra Ibn Busra Al-Ghifari. Faqala min aina aqbalta. Maka ketika berjumpa denganku, dia bertanya kepadaku, kamu pulang dari mana, wahai Abu Hurairah? Faqultu min At-Tur. Aku pulang dari ziarah ke At-Tur, ke Gunung Tur. Qala wa adraktuka qabla an takhruj ilayhi makhraj. Maka kata Busra Ibn Busra, seandainya aku berjumpa denganmu sebelum engkau pergi ke Gunung Tur, niscaya engkau tidak akan pergi ke tempat tersebut. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Busra Ibn Busra, la tu'mal muti illa ila thalathati masajid. Tidak ditunggangi kendaraan kecuali ketiga masjid. Seorang tidak makan safar dengan kendaraannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ketiga masjid. Ila Masjidil Haram, yang pertama ke Masjidil Haram di Mekah. Wa ila Masjid Hada, dan yang kedua Masjidku ini, itu Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Wa ila Masjid Ilya, dan yang ketiga Masjid Ilya, itu Masjid Al-Aqsa. Abu Bakar Maqdis, ya syukur. Jadi Musa Ibn Busra mengingatkan Abu Hurairah RA bahwasanya ziarah ke Tur untuk ibadah itu tidak disyariatkan. Sekalipun Gunung Tur disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kata Abu Hurairah, kemudian aku berjumpa dengan Abdullah Ibn Salam. Tumala kita Ibn Salam, fahadah tu bi majlisi makab ahbal. Kemudian ketika aku duduk di majlis Abdullah Ibn Salam, aku ceritakan kisahku ketika berjumpa dengan Ka'ab Al-Ahbab. Wa mahadatsuhu bihi fi yawm al-jum'ah, dan apa yang kuriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat. Faqultu qala kab dhalika fi kulli sayyumin, dan aku katakan kepada Ka'ab Ahbab bahwasanya waktu yang mustajab di hari Jumat itu satu kali dalam satu tahun. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzaba Ka'bun, kadzaba akhta'a, keliru Ka'ab Ahbab. Kalau Ibn Salam sahabi, kalau Ka'ab Ahbab beliau termasuk mukhadram, tidak sempat berjumpa dengan Nabi Salam. Faqultu thumma qara Ka'ab Tawrat, faqala bal hiya fi kulli jum'ah. Kemudian ketika Ibn Salam menyalahkan Ka'ab Ahbab, aku beritahukan bahawa setelah itu Ka'ab Ahbab membaca Tawrat. Setelah membaca Tawrat, dia berkata bal hiya fi kulli jum'ah. Katanya bukan setiap tahun sekali, tapi setiap hari Jumat. Maka Ibn Salam ketika mendengar perkataan tersebut, dia berkata, Sadaqa Ka'bun. Benar, apa yang dikatakan Ka'ab Al-Ahbar. Itu satu Jumat, satu kali. Setiap hari Jumat, ada waktu mustajab. Tumukala Ibn Salam, Ibn Salam berkata, Qad alimtu ayya saat ini. Ibn Salam berikan faedah kepada Abu Hurairah. Aku katanya sungguh telah mengetahui kapan waktu hari Jumat yang mustajab tersebut. Maka baru ketika Abdul Salam seperti itu, fakultulah akhbirni biha wala tadhunna alayya. Beritahukan kepadaku tentang waktu tersebut, dan janganlah engkau bakhil terhadapku, bakhil dengan ilmu tersebut. Faqala Abdul Salam mengatakan, hiya akhiru sa'atin fi yaumil jum'ah. Waktunya adalah di akhir waktu dari hari Jumat. Maka pura ketika mengetahui bahasanya waktunya di akhir waktu hari Jumat, beliau berkata, bertanya kepada Abdul Salam, فَقُدُ وَكَيْفَ تَكُونُ أَخِرَ صَدْمِ الْجُمْعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولَ سَلَّمْ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ الْمُسْلِمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّ فِيهَا. Kata Burrah, bagaimana katanya waktunya itu di akhir hari Jumat, dalam keadaan Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang hamba muslim di waktu tersebut dalam keadaan sholat, dan itu bukan waktu sholat, karena pada asar seorang tidak diperbolehkan melakukan sholat sampai tenggelam matahari. kecuali salat daratul asbabnya. Kalau Ibn Salah, Ibn Salah menjawab, alam yaqul Rasulullah man jalasa majlisan yang talu salat fahuwa fi salatin hatta yusalliya. Tidakkah engkau tahu bahwa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang duduk di majlisnya menanti kedatangan untuk salat, maka dia hukumnya seperti sedang salat. Faqala Abu Hurairah faqultu bala. Maka berkata, iya, aku telah mendengar bersama-sama itu. Qala fahuwa ada. Maka ada kan akabat Abdul Salam itu maknanya sekali waktu bukan waktu sholat, akan tapi orang yang nanti sholat seperti orang yang sedang sholat, maka berarti berdoa di waktu tersebut doanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syai hadha hadis sahih wa sadu bi sahih walakinni katabtu min ajli hadis ibu sholat wa Abdul Salam. Kata syai hadisnya sahih dan bagian awal di sini di sahih Sahih Bukhari, Sahih Muslim, akan tapi aku tulis di Al-Jami Sahih dikarenakan bagian hadis Bushra bin Bushra dan hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu yang tidak ada di sahih. Ila akhir kalam Syekh rahimallahu taala. Ini hadis yang terakhir di bab yang ke-129. Syahidnya sini kadaba Ka'bun, ya akhta Ka'b. Maka disebutkan langsung namanya lil hajah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.